Khabilah rahimah rahimakumullah. Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemudahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, berupa harta. Beberapa agnia di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu an di antaranya, iya, kemudian Abdullah bin Auf radhiyallahu an. Segini wa billahi rahiman rahimakumullah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya namanya zuhud itu bukan berarti seorang tidak memiliki harta. Yang namanya zuhud bukan definisi as-sufiyah yang artinya meninggalkan dunia secara total. Ketika kita membahas ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan rendahnya dunia, seperti ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid misalnya, ilamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazina, ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah main-main, sia-sia dan perhiasan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan perhiasan yang menipu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, wa mal'unun ma fiha, iya, dan juga terlaknat daripadanya. Illa dzikrullah wal alim wal muta'allim wa mawalah, ya, kecuali zikir kepada Allah, seorang alim dan yang belajar ilmu, ya, dan berkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau beberapa ucapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengannya disebutkan, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala kata beliau, wa kana ba'du salaf yaqulu li ashabi, berkata sebagian salaf kepada para sahabatnya, intaliqu hatta uriyakumud dunya, berangkatlah kalian, ini bersama aku maksudnya, hingga aku akan perlihatkan kepada kalian tentang dunia. Qala fayadhhabu bihim ila mazbalah, maka mereka pun kemudian dia pun berangkat bersama mereka ke tempat sampah. Faqala unzuru ila thimarihim wa dajajihim wa asalihim wa samnihim. Iya, lihatlah kalian buah-buahan mereka, ayam-ayam mereka, madu mereka, samn mereka yang di tempat sampah tersebut. Itulah dunia. Ini tempat sampah. Kata beliau, setelah menjelaskan tentang masalah hakikat dunia tadi, ini yang perlu kita pahami, nas-nas yang terkait dengan masalah hidangnya dunia, tercela dunia. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, i'lam, ketahuilah, annal mal, bahwasanya harta, la yudhammu lidhatih, tidaklah dicela karena semata-mata zatnya. Bukan uang yang dicela, bukan emas yang dicela, bukan harta yang dimiliki yang dicela, bukan dunianya, iya, bukan kebunnya, bukan. Bal yaqa'ul lammu lima'nan mil adami, tapi adanya celaan tersebut karena satu sebab dari seorang manusia. Wadhalikal ma'na, mana tersebut sehingga akhir dunia tercela, karena sebab perbuatan seorang hamba. Kata beliau, imma syiddati hirsih, imma, yang pertama karena sangat tamaknya dia kepada dunia sehingga tidak mengindahkan rambu-rambu syariat, sehingga melalaikan dari ketaatan kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Iya, syiddat hirsih, sehingga merusak agama dia, merusak kehormatan dia. Yang kata Rasulullah SAW, ma dhi'bani jai'an ursila fi ghanamin, tidaklah ada dua serigala yang lapar yang dilepas di segerombolan, sekumpulan kambing-kambing. Biab sadalaha min hirsil mar'i, tidaklah dua serigala yang lapar tadi yang dilepas, iya, di dekat sekumpulan kambing, tidaklah lebih merusak, ya, dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh hirsil mar'i, tamaknya seseorang ala mal wasyaraf, tamaknya seorang kepada harta dan kemuliaan di dini. Iya, kerusakan yang ditimbulkan oleh ketamakan dia terhadap agamanya itu lebih-lebih sangat. Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan kerusakan karena sebab tamak kepada dunia, kepada kehormatan, kemuliaan, ya, merusak agama dia. Karena sudah tidak lagi mengindahkan syariat Allah, rambu-rambu syariat. Atau kedua, kata beliau, au tanawulihi min ghairi hillih, atau tercelanya harta tadi itu akibat karena sebab dia mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, min ghairi hillih, iya, dengan merampas, menguntit, korupsi, mencuri dan jenisnya, riba, menipu. Iya, harta tersebut menjadi tercela karena sebab perbuatan dia tersebut. Atau habsihi an haqqi, atau karena dia menahan hak harta tersebut. Iya, dia tidak memberikannya sebagai zakat, sudah wajib zakat, dia keluar zakatnya. Tidak diberikan hak fakir miskin, anak-anak yatim, dari tersebut, sehingga tercela karena ada hak yang tidak dikeluarkan. Awatatul rahimahullah, aw ikhrajihi bi ghairi wajhihi, atau dia keluarkan tidak pada tempatnya, ya, untuk berpoya-poya, untuk yang haram, ya untuk sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berpoya-poya dan semisalnya. Qala au al-mufakharah bihi, atau dia gunakan untuk berbangga-bangga dengan dunia. Ini dunia. Bukan lezatnya, bukan uang yang dicela, bukan emasnya, bukan peraknya, bukan, tapi karena satu makna yang ada dari perbuatan hamba. Iya, karena ketamakan dia dalam mencarinya. Karena perbuatan dia yang mencarinya mendapatkan dengan cara yang tidak halal, atau menahan haknya, atau mengeluarkan tidak sesuai dengan syariat Allah. Iya, dan atau dia berbangga-bangga dengan harta. Itulah fitnah. Itulah fitnah dunia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dikatakan fitnah ketika sudah itu, sudah menyeretnya tamak kepada, menyeretnya untuk cari yang tidak halal. Ia menyeretnya untuk bakhil. Ia tidak mengeluarkan hak hartanya. Ia atau sebaliknya, menyeretnya untuk berpoya-poya, untuk mengeluarkan, membelanjakan dengan cara menghambur-hamburkan dengan tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, atau berbangga-bangga dengan harta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna di kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal adalah ini. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kata beliau, waqad kana salaf yakhafuna min fitnatil mal. Salaf dulu, salafus saleh, takut akan fitnah harta. Tadi sekali lagi, apa itu fitnah harta tadi? Ketika menyeretnya tamak, iya, tidak lagi mengindahkan rambu-rambu syariat, ketika dia berupaya mendapatkan cara yang haram dan seterusnya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu idza ra'al futuh yabki, ketika melihat kemenangan, dan tentunya ketika kemenangan akan mendapatkan ghanimah harta, beliau menangis. Wa yaqul, kata beliau, ma habasallahu hadan nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Bakar li syarrin arada. Kata beliau, kemenangan-kemenangan ini dan berbagai ghanimah tadi yang didapat, tidaklah Allah tahan dari nabinya dan dari Abu Bakar, bukan karena kejelekan yang diinginkan, bukan, justru itu kebaikan. Wa atahu Umar idratal khair, kemudian memberikannya kepada Umar sebagai kebaikan, bukan, artinya beliau menganggap ini satu fitnah, satu ujian. Qala wa qala Yahya bin Mu'ad, kata beliau, ad-dirhamu aqrab. Dirham, uang dirham itu adalah aqrab, jadi kala jengking. Fa in lam tuhsin ruqyatah fala ta'khudhu, kalau kamu tidak mampu meruqyahnya, jangan kamu ambil. Fa innahu in ladagaka fatilka summu, karena kalau sampai dia menyengatmu, maka sengatan itu adalah racunnya. Dirham, uang adalah kalajengking. Kalau kamu tidak bisa, tidak pandai meruqyahnya, ya kan kamu ambil. Nah, kalau sudah menyengatmu, maka dia akan memasukkan racun ke tubuhmu. Qila ma ruqyatuh, ditanya kepada beliau, kata Yahya bin Mu'ad, apa itu ruqyahnya? Qala akhduhu min hillihi wa wad'uhu fi haqqihi. Iya, ambil dari jalan yang halal dan letakkan, belanjakan, keluarkan Iya, di tempat yang benar. Karena ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dua pertanyaan yang akan ditanya di akhirat nanti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumul qiyamah, tidak akan bisa bergeser dua kaki hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang beberapa pertanyaan. An ilmi, an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wa jismihi fima ablah, tentang badannya untuk apa sampai lemah badannya. Ya wa an ilmihi fima amil, tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Dan tentang hartanya dua pertanyaan. Wa an malihi min aina tasabah wa aina anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Sehingga beliau rukyahnya apa rukyahnya? Rukyah itu yaitu ambil dari cara yang halal, ya dapatkan dari cara yang halal dan letakkan, yakni belanjakan, keluarkan di tempat yang hak. Qala musibatan lil 'abdi bi malihi inda mautihi. La tasma'ul khala'iqu bimislihima, qila ma huma, qala yu'khadhu minhu kullu wa yus'alu anhu kullu. Kata beliau, dua musibah pada seorang hamba terkait dengan hartanya ketika dia meninggal. Yang tidak pernah makhluk mendengar semisal dua musibah tadi. Qila, dikatakan, mahum, apa itu dua musibah tersebut? Dua musibah terkait dengan harta yang pasti akan dirasakan seorang ketika meninggalnya. Apa itu dua musibah tadi? Kata beliau, yu'khadhu minhu kullu, hartanya diambil dari dia semuanya. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salah, yang mengiringi jenazah ke kubur itu tiga. Ahluhu wa maluhu amaluhu, keluarga dia, harta dia dan amal dia. Bayarjimu isnan. Iya, yang dua, keluarga dan hartanya akan balik. Wayabqa amalu, yang menyertai dia dari kubur hanyalah amal dia. Hartanya otomatis lepas. Dia mati sudah jadi milik ahli waris. Yukhadu minhu kullu. Namun wayus'alu anhu kullu, tapi pertanyaan terkait harta tetap mengikat dia. Nanti di akhirat nanti iya ditanya tentang semua hartanya. Iya tadi, la tazulu qadama 'abdin, harta yus'al, tidak akan bergeser dua kaki hamba tentang, sampai ditanya tentang beberapa perkara, di antara terkait dengan harta, tentang hartanya, dari mana dia ambil kemudian belanjakan. Iya, mati lepas sudah, bukan milik dia lagi, milik ahli waris. Tapi masih terkait dengan pertanyaan nanti di akhirat, dari mana dia ambil dan kemudian dia belanjakan. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dari ucapan Yahya bin Mu'ad. Iya, adirhamu akrab. Baillem tuh sintuk yatahu, pada takhuduhu. Iya, Ibnu Qudamah rahimahullah telah menyebutkan harta itu ada racunnya dan ada penawarnya. Ada racunnya, ada penawarnya. Racunnya ini afatul mal. Iya, perusak-perusak akan merusak kita ketika terkait dengan harta. Teriaknya, penawarnya itu adalah manfaatnya. Iya, tadi karena harta itu bukan dicela karena zatnya, maka ada manfaatnya, ada mudaratnya. Ada manafi', ada afat. Iya. Kalau manafi'nya jelas. Untuk kita memberi nafkah kepada anak istri, iya, untuk kita beri nafkah putra-putri kita, untuk talabul ilmi, untuk sedekah, iya, untuk silaturahmi, sekian banyak manfaat dari harta. yang saya kira semua kita tahu tentang manfaat-manfaat harta. Nama buku kita tahu adalah afat, afatnya, agar tadi kita bisa meruqyahnya. Ya, afatul mal yang perlu diingat kata Ibnu Qudamah rahimahullah ada tiga. Yang pertama adalah annahu yajurru ilal ma'asi ghaliban. Seringkali harta itu menyeret kepada perbuatan maksiat. Iya. Kenapa beliau rahimahullahu taala li'annahu man istasy'ara al-qudrah 'ala al-ma'siyah, seorang yang merasa mampu berbuat maksiat, merasa punya modal, punya kemampuan berbuat maksiat, dia in ba'athad dawa'iyatuhu da'iyatu ilaiha. Iya, akan bangkit keinginan berbuat maksiat tersebut ketika merasa punya kemampuan. Kalla innal insana layatqa arra'ahus tagna. Iya, kalla, sekali lagi, sesungguhnya seorang manusia itu layatqa, dia suka berbuat tagha, melampaui batas. Arra'ahus tagna, ketika dia melihat dirinya punya kecukupan. Yang kedua, di atas beliau sebutkan rahimahullahu taala, ada kata beliau wahyallati la yanfaqu anha ahad. Yang hampir-hampir ini di poin ketiga, poin kedua saya tidak saya baca, ini poin ketiga. Yang hampir-hampir orang tidak terlepas darinya. Wa huwa an yulhiyahu maluhu an dzikrillah. Iya. Kebanyakan orang hartanya itu melalaikan dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah rahimah rahimahku tadi kata Yahya bin Mu'ad, ad-dirhamu aqrab fa'ilam tuhsin fa'ruqyatah fa'la ta'khudhu. Ya, ketika kita tahu afat, bahaya, bahaya harta, minimal tadi saya sebutkan tiga atau dua, kebanyakan menyeret maksiat. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ke lapangan, jangan sampai menyeret kita berbuat maksiat. Yang kedua, harta kata beliau itu yulhi antikirillah. Maka jangan sampai harta yang kita miliki, yang kita cari, melalaikan kita dzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hal para sahabat, itulah keadaan para sahabat. Semisal Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sebelumnya para nabi, Nabi Sulaiman. Iya, mereka orang-orang punya, tetapi yang mereka miliki tidak ya menyeret kepada perbuatan maksiat, yang tidak melalaikan dari ketaatan kepada Allah, dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal barakatuh.